kitab apa yang menggambarkan keadaan di surga neraka. Misalnya balasan bagi orang yang meninggalkan sholat demikian, yang dusta demikian siksanya. Kaitannya dengan poin-poin tadi, kitab yang cukup bagus, yang ringan, yang mudah untuk diambil dan dipelajari oleh kaum muslimin, kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Nawawi rahimahullah. Bagian paling akhir dibikin kitab Al-Umur Al-Manhi Anha, perkara-perkara yang dilarang dalam Islam. Disebutkan semua babnya, semua riwayatnya, lengkap dengan ancaman-ancamannya. Adapun kitab yang membahas terkait dengan masalah surga, khusus kitab yang paling bagus yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dengan judul Hatil Arwah ila Biladil Afrah. Barakallahu. Terkait dengan neraka, kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, Ahwal Qiyamah wa Ahwaluha, wa kata Ibnu. Dan juga kitab-kitab yang membahas tentang masalah awalnya Kitabul Fitr wal Malahim, kitab-kitab yang membahas tentang peristiwa akhir zaman, juga sering membahas terkait dengan masalah Al-Jannatu wa Nar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mengingat sangat jauhnya ketawaduan kita dengan para salaf, bagaimana kalau seseorang itu tidak mengaku-aku ahlu sunnah, karena yang terpenting baginya diakui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi pengakuan ya, tidak perlu kemudian capek-capek atau teriak-teriak sana kemari mengaku-aku sebagai ahlu sunnah. Mengaku ahlu sunnah boleh. Tidak ada aibnya, tidak ada salahnya, selama diwujudkan dalam pembuktiannya. Yang terpenting adalah pembuktian dalam amaliyahnya. Pembuktian dalam amaliyahnya dan melaksanakan konsekuensi-konsekuensinya sebagai ahlu sunnah, mencintai ahlu sunnah, mencintai salafi, mencintai orang-orang yang di atas sunnah, dan dia pribadi mengamalkan sunnah dan segala macamnya, ada konsekuensi. Tapi kalau mengatakan tidak penting mengaku sebagai ahlu sunnah, tidak penting mendapatkan pengakuan dari orang lain, yang penting kan diakui sama Allah azza wajalla. Tapi gerombolannya, grup-grupnya, sama orang-orang yang menyimpang, ya gak sinkron. Barakallahu. Masya Allah. Bagaimana praktek walak wal barok kita kepada kawan dekat yang sekarang telah menyimpang dan kokoh di atas penyimpangannya? Masya Allah. Ini ngetes pribadi nih kayaknya. Nah, barakallahu. Prinsip ahlu sunnati wal jamaah ialah ittiba'ul haq, mengikuti kebenaran. Ta'zimul haq, mengagungkan kebenaran. Taqdimul haq, lebih mengedepankan dan mendahulukan kebenaran. Qabulul haq, menerima kebenaran. Al-amal bih, mengamalkan kebenaran. Ya Rasulullah. Barakallah. Ketika ternyata kawan dekat kita ini memang sudah menjadi orang yang menyimpang, dinasihati, ditegur dan segala macam, tidak gubris dan kokoh dengan penyimpangan-penyimpangannya. Prinsip ahlu sunnah yang kedua, selain mendahulukan al-haq, ialah adamul muhabah li'ahad. Tidak ada sikap basa-basi dengan siapapun. Punya sikap yang tegas. Hak adalah hak, batil adalah batil, Menyimpang adalah menyimpang. Lurus, lurus. Barakallah. Saudara-saudara, bagaimana sikap kita? Kita tegur kawan kita tadi. Dinasehati. Dikasih tahu. Orang lain sudah pada ngasih tahu dia dan segala macamnya, tetap sudah menyimpang. Masalah. Sahib-sahib, kawan dekat, menyimpang juga menyimpang. Seseorang yang betul-betul lebih mengagungkan Allah, dia akan mengatakan, Fulan ibnu Fulan sahibi, lakinahu mubtadi. Fulan bin Fulan teman saya, akrab, tapi dia sekarang jadi ahli bid'ah. Barakallahu fiik. Itu sikapnya salafun shalih rahimahullah, mengedepankan al-haq, bukan siapapun. Banyak di antara ulama-ulama kita terdahulu punya pernyataan yang semacam ini. Al-Imam Ali bin Ibn al-Madini rahimahullah, ketika ditanya tentang bagaimana keadaan bapaknya, ayahnya sendiri, dalam bab hadis, dalam bab periwayatan, dia mengatakan, Abi Ba'if, bapakku lemah riwayatnya. Jangan diriwayatkan dari beliau. Apa itu? Dihikayatkan. Ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan tidak benar. Dihikayatkan dari Abu Dawud As-Sistani rahimahullah. Dia mengatakan, Ibni Kadzdzab, putraku ini pendusta. Urusan din, riwayat hadis ya. Barakallahu. Ada lagi yang mengatakan, Akhi hadza kadzdzab, saudaraku ini kadzdzab. Itu para ulama. Taksimus. Barakallahu. Entah itu kawan dekatmu, entah itu sahabat karibmu, entah itu handai tolan kamu yang paling dekat, atau anakmu, atau istrimu, saudarimu, saudaramu, ayahmu, ibumu, kakekmu, nenekmu, semuanya sama. Terkait dengan prinsip-prinsip agama, harus tegas. Al-haq lebih diutamakan. Adi kazzab. Umi kazzab. Misalkan begitu. Tapi betul-betul nyata ya, kan? Yang gak asal ngomong aja ya, kan? Kalau terbukti demikian, ngomong apa? Terus, apa gak berbakti sama orang tua? Berbakti sama orang tua, tetap. Bakti sama orang tua terkait dengan kewajiban kita. Mauqif syar'i, kewajiban kita. Gabungkan dua-duanya. Bakti sama orang tua dalam perkara-perkara yang baik, dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dalam perkara yang mubah. Ucapan mauqif yang syar'i diucapkan. Adi dhaif, ummi majhulah. Tapi bakti sama orang tua. Itu harusnya. Hatta gurumu sendiri. Guru sendiri yang selama ini ngajari kamu, didik kamu, dari mulai kamu udah bisa apa-apa, sampai kamu pinter, sampai kamu jadi ustad, jadi da'i, dulu berdakwah dengan beliau kesana kemari, membantah hizbiin bersama dengan beliau, meredam fitnah sururiin bersama dengan beliau, dan segala macamnya. Sekarang kamu menyimpang, ya sudah. Menyimpang ya menyimpang. Kamu katakan Syekhi Hizbi. Selesai. Al-haqqu a'zam. Al-haqqu a'zam. Al-haqqu lebih agung, lebih mulia. Itu namanya prinsip salaf. Terus masa tidak ada rasa bagaimana dengan ustadznya dan segala macamnya. Ada rasa. Masa ada rasa. Terkait dengan posisi dia sebagai guru, yang ternyata Allah takdirkan dia menyimpang, Allah takdirkan dia sesat. Dari sudut pandang takdir, kita kasihan sama beliau. Menyimpang. Kita doakan kebaikan, taufik, hidayah kepada beliau. Wafaqahullah, hajahullah ilal haq. Itu takdir. Semua apa lagi? Tapi yang ditanyakan sekarang terkait dengan bab syar'i. Bagaimana mauqif kita secara syariat terkait dengan guru kita ini? Kalau ternyata memang seorang yang hizbi, seorang yang munharif, seseorang yang mubtadi umbal, katakan apa adanya. Guru saya ini hizbi, mubtadi umbal, ditahdir sama Syekh Fulan, sama Syekh Alam. Terus kenapa? Makanya harus latihan untuk lebih mengagungkan al-haq. Di antara penghalang-penghalang yang menghalangi seseorang untuk menerima al-haq, ketika al-batil atau penyimpangan atau kesalahan itu munculnya dari orang-orang besar, munculnya dari seseorang yang ditokohkan atau seseorang yang itu merupakan pujaan dia atau gurunya dia. Itu yang salah. Wah, luar biasa. Muncul ta'asub, ada. Muncul taklid buta, hanya. Nerima, tapi berat. Ustaznya kamu, dia begini. Masa sih? Benar, dia begini. Iya ya, itu kan ucapannya alim, kebir, ulama besar zaman sekarang ini. Tapi masa sih? Gak tau lah, bingung. Gak habis ya. Pokoknya begitu lah. Ini harus diberi, harus banyak ngaji, harus banyak menghayati ilmu, harus banyak melaksanakan konsekuensi ilmu yang dia pelajari. Dulukan al-haq, taqdimul haq, ta'zimul haq, agungkan al-haq. Al-haq itu lebih besar dari semua yang ada yang besar. Itu sikap yang salah penasal. Ketika Imam Syafi'i rahimahullah salah dalam berpendapat dalam sebuah permasalahan, yang bantah itu ulama Syafi'i. Diterangkan yang betul. Ini yang rojih demikian. Terkait singgung tentang imamnya yang salah dalam berpendapat. Mereka mengatakan al-imam Syafi'i rajulun 'adzim. Al-imam Syafi'i rahimahullah orang yang sangat mulia, yang sangat agung. Wal haqqu a'zamu min. Tapi yang namanya al-haq itu lebih agung daripada al-imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i loh ya ikhwan. Ini imam siapa? Lah ini orang yang masih talib ilm, alim bukan. Gimana lagi? Salah ya salah. Untuk mengatakan fulan ibnu fulan talibul ilm, maksudnya mengatakan imam dan dasi talibul ilm, al-haq a'zam minhu bi kathir. Itu prinsip al-haq barakallahu'alaikum. Naam. Jadi faham ya? Bisa difahami. Barakallahu fikum. Nah, itu secara teori, masya Allah. Ya Ustaz, mantap. Begitu terjadi kasus nyata, ternyata yang ditahdir itu Ustaz pujaannya, wah langsung kumat tasuknya. Fanatiknya muncul, taklid butanya muncul, bukan kemudian menerima kalamnya ulama, kemudian malah menghantam orang-orang yang menyampaikan kalamnya ulama, dan segala macamnya, dikatakan tidak punya rahmat, tidak punya hikmat, dikatakan kerasukan jin, kerasukan setan, harus diruqyah, dan segala macamnya. Allahul musta'an, wala haula wala quwata illa billah. Tidak mudah, tidak mudah, barakallahu fikum, mengaplikasikan apa yang disampaikan tadi. Barakallahu. Tinggal 9 menit. Apakah radio Rojak termasuk radio Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tidak. Dan sudah jelas dan banyak lebar oleh Syekh Rafi bin Hadi, oleh Syekh Ubaid al-Jabiri. Ma'ruf, bukan sebagai radionya Ahlus Sunnah. Ini radionya Hizbiyin, mantan Sururiyin, atau dikatakan sebagai Sururi-Sururi kaya baru. Ada, radio Rojak. Barakallahu fikum. Sehingga jangan kamu dengarkan dan masih banyak lagi media-media yang lain. Adapun Ahlus Sunnah Salafiyin sekarang sudah punya radio Rasyid namanya. RASYID, Rasyid, Radio Salafi Indonesia. Nah, sudah punya. Sehingga ada apa kok nyari-nyari dari kalangan mereka? Prinsipnya Ahlus Sunnah itu tanayyus, harus membedakan diri. Ini sunnah, amalkan. Ini bid'ah, tinggalkan. Tidak nyampur-nyampur. Barakallahu fikum. Naam, barakallahu fikum. Islam menjadi 73 golongan. Satu selamat, 72 neraka. Pertanyaannya, yang 72 masih muslim ataukah kafir? Jawabannya masih muslim. Karena Rasul mengatakan min ummati, dari umat Islam. Tapi mereka menyimpang. Sesat sejauh-jauhnya, diancam dengan neraka. Dan bisa jadi akan menjadi sekte kafir keluar dari 72 tadi. Abadi dalam neraka selama-lamanya. Mereka kekal di neraka ataukah tidak? Kalau mereka mati di atas penyimpangan-penyimpangan tadi dan belum sampai tingkatan kekufuran, maka mereka tidak kekal di neraka selama-lamanya. Diazab tapi tidak kekal di neraka selama-lamanya. Itu kalau mati di atas penyimpangan tadi. Apakah kelompok yang telah dikafirkan termasuk 72 golongan? Tidak masuk. Ketika sebuah sekte dinyatakan oleh para ulama sekte kafir, contoh Jahmiyah, contoh Rafidhah, contoh Batiniyah, maka tidak dimasukkan dalam 72 sekte tadi. Apakah satu yang selamat tidak merasakan api neraka walaupun sebentar tuh? Diselamatkan kok. Apa sih? Diselamatkan dari neraka, diselamatkan dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Makanya cari dan masuk dalam rombongan yang satu tadi itu. Barakallahu fikum. Supaya selamat dari yang namanya api neraka. Barakallahu. Bagaimana hukumnya kerjasama usaha dengan ahlul bidah? Masya Allah. Terkait dengan bab usaha-usaha duniawi, hukum asalnya boleh. Hatta dengan orang-orang kafir, hukum asalnya boleh. Namun dengan ketentuan barakallahu fikum, aman dari fitnah. Antum aman dari fitnahnya mereka, aman dari penyimpangan-penyimpangan mereka, aman dari syubhat-syubhat mereka. Betul-betul urusan suhul, urusan kerjaan saja. Tapi kalau sudah mulai kerjasama usaha dengan ahli bid'ah, mulai dia ngasih syubhat-syubhat dan segala macamnya, mulai ngajak dan segala macamnya, afwan, lanjut usahanya atau putus? Kok kayak gitu? Putus, afwan. Anak gak bisa menuruskan sama itu. Begitu. Itu bentuk al-bara'ah. Tapi kalau murni, suhul, tak, gak bakas apapun, gak ada masalah. Wa halallahu al-bay'ah, wa haram al-riba, barakallahu fikum. Allah mengharamkan jual beli, Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan yang namanya riba. Barakallahu fikum. Kurang 2 menit. Apabila kita memiliki tetangga seorang ahli bid'ah, bukan pokok utama, bukan dai. Loh, kok dikatakan sebagai ahli bid'ah? bedakan antara pelaku bid'ah dan ahlul bid'ah. Kalau ahlul bid'ah itu sudah difonis sebagai mubtadi'un dhal. Tidak semua orang yang terjatuh dalam bid'ah difonis sebagai ahlul bid'ah. Kalau bukan tokoh, bukan tadi orang awam, maka dia bukan sebagai ahlul bid'ah. Tapi orang-orang yang terjerumus dalam perbuatan bid'ah. Bolehkah kita memberi salam, menanyakan keadaan, atau menjenguknya ketika dia sakit? Jawabannya iya. Itu upaya ta'liful qulub, melembutkan hati dia. Jangan salam, assalamualaikum. Bagaimana keadaannya? Sakit, disinguk. Terus sebagai upaya dakwah, ambil simpatinya sehingga dia senang dengan kita, kasih masukan. Didakwahi secara pelan-pelan. Karena yang pembanyakan tadi ini lahirnya adalah orang-orang awam yang terjatuh di dalam penyimpangan bid'ah. Tapi kalau dia tokohnya, da'inya, antolan ahli bid'ahnya, ya masalahnya yang menyingkir. Tapi kalau kepergok ya, ya gimana lagi? Ta'lif al-qulub barakallahu. Masalahnya menyingkir. Bagaimana nasihat ustaz terhadap sebagian ikhwah yang berkesan pilih-pilih dalam menghadiri majlis ta'lim asatidzah setempat dengan alasan cara penyampaian ustaz tersebut berbeda-beda? Ini penyakit. Barakallahu fikum. Ini penyakit. Hadza ma yanbaghi. Seharusnya barakallahu fikum antum ambil ilmu dari asatidzah ahli sunnah, du'at salafiyin, semuanya. Masing-masing orang itu punya gaya berbeda-beda. Ada yang suaranya keras, lantang, ada yang santai, ada yang lembek, ada yang kalem. Antum kepingin nyari ilmu, nyari suaranya. Nah, bersabarlah. Pada masing-masing ustaz tadi itu ada faedah-faedah yang tidak ada pada yang lain. Antum kumpulkan dari ustaz ini, ustaz ini, ustaz ini, ustaz ini, ustaz ini, sehingga banyak faedah ilmiah yang kamu dapatkan, barakallahu. Nah, ini harus antum camkan baik. Ini termasuk penyakit yang antum harus hilangkan. Ini penyakit tadi, barakallahu. Bagaimana sikap kita terhadap Ustaz Dzulqarnain setelah adanya tahdzir dari Syekh Rabi? Antum terapkan sekarang kaidah yang saya sebutkan tadi. Kok meneng wae? Kalam Syekh Rabi mu'tabar dari seorang alim kabir, orang yang ulama besar yang ahli dalam bidang seperti ini. Sangat tahu siapa yang dibicarakan, siapa Dzulqarnain, siapa bagaimana cara terjangnya, bagaimana dakwahnya, sangat tahu. Bukan omongan keceplosan, tidak. Karena beliau sampaikan di depan banyak orang di majlis rumah beliau, diulang-ulang, bukan keceplosan. Sikapnya bagaimana? Kalamnya para ulama yang berkaitan dengan masalah khabar itu kalam yang makbul, masuk dalam kategori khabaru thiqah, beritanya seorang yang terpercaya, beritanya orang yang adil, ulama besar pada masanya, diakui keilmuannya, diakui sebagai orang yang ahli dalam bidang semacam ini. Konsekuensinya diterima ucapan ulama tadi, jangan kemudian ditolak. Qul katakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, ya syekh, kami terima. Ada walaupun itu gurumu, walaupun orang yang kamu puja sama ini, orang yang iya begitu, itu Syekh Rabi yang mengatakan terima, jangan kamu tolak, jangan sukun dengan Syekh Rabinya. Itu menunjukkan ada penyimpangan dalam hati kamu. Nah, usah berdekat sukun sama Syekh Rabinya. Syekh Rabi terkesa-kesa. Maaf, nampaknya anda ini sudah mulai ada ciri-ciri salafi imitasi. Salah ulama kok kayak gitu. Terima. Yang kedua, amalkan konsekuensinya. Cara mengamalkan konsekuensinya, apa ucapan syekh tadi? Kalau ucapan syekh tadi berkaitan dengan perkara-perkara prinsip, perkara-perkara yang sangat mendasar, maka panjang konsekuensinya. Tadi beliau mengatakan Rasulullah la'ab mutalawwin yamsi 'ala tariqatil halabi fil makr, itu berarti masalah prinsip dakwah, usul dakwah, tukang makar, pelintan, wajahnya banyak, la'ab. Wah, ini enggak sembarangan. Ini serius. Ucapan yang sangat keras. Konsekuensinya, ya sementara enggak taklim sama beliau dulu. Sementara tidak mendengarkan ceramahnya beliau dulu. CD-CD yang terkumpul, dirapikan, dimasukkan di laci, kunci yang rapat. Nah, maka lama sekarang dikumpulkan, masukkan di laci, kunci yang rapat. Tidak mungkin mengundang beliau datang ke Ngawi atau kemana tempat-tempat yang antum itu. Tidak mungkin tahu dakwah dengan beliau. Wahatabah, sesuai dengan konsekuensi kalamnya Syekh tadi, diwaspadai permainan dakwahnya, diwaspadai gerakan-gerakan dakwahnya, sampai beliau rujuk kepada al-haq dengan rujuk yang jujur, taubat dengan taubat dan nasuha, normal kembali. Atau Syekh Ruh bin Hadi menjabat fatwanya, memuji beliau, mentazkiyah beliau dan segala macamnya, rujuk kembali, normal kembali. Jangan mengatakan masa beliau yang demikian, tak mungkin beliau kan muridnya Syekh Mokbil, beliau kan muridnya Syekh Soleh Fauzan, muridnya Syekh Rabi. Kok gurunya sendiri yang ngomong begitu? Tapi lebih mengokokkan lagi barat luar. Nah, itu semuanya hilangkan. Dulu kan al-haq, muliakan al-haq, agungkan al-haq, ikuti al-haq. Di antaranya dengan mengikuti kalam ulama kita. Barakallahu fikum. Itu sikapnya seorang ahli sunnah. Nah, paham tak? Agar ya. Sehingga tidak usah panjang-panjang. Tapi nyatanya ya tadi begitu turun kasus nyata seperti ini, tidak sebagaimana yang dibayangkan. Yang tasawuf banyak. Fanatik luar biasa, yang taklid buta luar biasa. Nah, dieluk-elukan, dibela-bela ustaznya, dihantam yang lainnya. Wah, dijuluki dengan julukan yang macam-macam. Misalnya yang terakhir yang saya terima dengan SMS, dijuluki kerasukan jin, kerasukan setan dan segala macamnya. Allah musta'an. Dirukiah. La ilaha illallah. Allah musta'an. Allah Allah. Ala kulli hal hakadha ya ikhwan barakallahu'alaikum. Diamalkan konsekuensi keterangan para ulama tadi, sampai ada berita yang lain yang menunjukkan beliau tobat dengan tobat dan nasuha, diakui oleh para ulama, atau Syekh Rabi mencabut fatwanya, mentazkiyah beliau, memuji beliau, normal kembali. Sementara semuanya di blacklist. Barakallahu'alaikum. Ya sebagaimana antum dulu meninggalkan Ja'far Martalib, waduhai, lebih besar Ja'far Martalib pak. Iya pak ya. Nyatanya loh di hati-hati antum-antum yang lama-lama ini masih ada harapan-harapan kepada Ja'far Martalib. Iya pak ya. Iya pak ya. Allah Ustaz. Nah, al-haq kedepankan, mauqif yang sahih dahulukan. Bagaimana dengan pandangan takdir? Kalau takdirkan beliau demikian kenyataannya sekarang, antum kasihan sama beliau. Doakan kebaikan untuk beliau. Doakan taufik untuk beliau. Doakan supaya beliau dikasih taufik. Supaya bertaubat dengan taubat dan nasuha. Tapi terkait dengan syariat, mauqif syar'i, tunjukkan yang sebenarnya. Iya, ini ucapannya Syekh Rabi. Saya terima, saya amalkan konsekuensinya. Maka saya tidak lagi demikian. Sampai jelas taubatnya atau Syekh Rafi mencabut fatwanya. Satu diem, terus ngaji lagi, taklim lagi, sibuk belajar lagi. Yang ini indah al-amr, selesai sampai ada perubahan yang berikutnya. Barakallahu fikum. Nah, sehingga jangan tersibukkan dengan hal-hal yang semacam ini. Antum yang muqallidin, yang muta'asibin khalihim, jangan terkubis. Antum dikasih SMS, jangan jawab. Itu adalah ekspresi kefakaran jenggot. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.